وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، sekarang kita masuk pada pembahasan mumayyizat al-manhaj salafi. Hal-hal yang membedakan manhaj salafi dengan yang lain. Keistimewaan-keistimewaan yang ada pada manhaj salafi. Kita mengkaji ini supaya kita semakin tahu apa itu manhaj salaf, dan supaya kita bermanhaj salaf dengan cara yang benar, sekaligus membedakan antara salafi dengan khalafi. Disebutkan oleh muallif di halaman 88 dan setelahnya. Beliau mengatakan, famin mumayyizatil manhaj salaf, dan di antara mumayyizah marsalah, keistimewaan marsalah yang membedakan dengan manhaj yang lain adalah, yang pertama, habatu ahlihi al-haqti wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahli al-ahwa. Orang-orang yang bermanhaj salaf, habat al-haq, orang-orang yang kokoh, teguh, tegar di atas kebenaran, dan tidak berbolak-balik. Sebagaimana itu kebiasaannya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Secara khusus dari kalangan ahli kalam, ahli filsafat, ahli jidal. Mereka itu berbolak-balik. Ahlus sunnah, sabitin, rasikin. Orang-orangnya kokoh, orang-orangnya teguh, orang-orangnya istiqomah di atas sunnah. Ini berita sekaligus perintah. Kalau Anda kepingin menjadi salafi, harus kokoh di atas sunnah, tegar di atas al-haq, tidak bolak-balik, tidak talawun, berwarna-warni, berubah-ubah manhaj sesuai dengan maslahat duniawi. Tegar al-sunnah. Dalam kondisi apapun, sahabat al-sunnah. Dimanapun, sahabat al-sunnah. Apapun yang terjadi, sahabat al-sunnah. Itu orang yang bermanhaj salafi. Dikarenakan sudah yakin dan mantap, manhaj yang dia pegang itu hak. Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya kepada Abu Mas'ud. Semoga Allah meridainya pula. Kata Hudzaifah, inna dhalalata, fi lafid inna dhalalata haqqa dhalalata. Penambahan kata ini. Sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan, an ta'rifa ma kunta tunkir, engkau ma'ruf yang dahulu kamu ingkari. Wa tunkir ma kunta ta'rif, engkau mengingkari, mengungkar apa yang dahulu kamu katakan ma'ruf. Wa iyyaka wattalawna bid-din, dan hati-hati kamu dan sikap talawun berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid, sebab agama cuma satu. Sunnah. Islam sunnah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wabil jumlah, globalnya, singkatnya adalah, fathabat wal istiqrar fi ahli hadis wa sunnah ad'afu ma huwa inda ahli kalam wal falsafah. Sikap keteguhan, ketabahan pada ahli hadis dan sunnah berlipat-lipat ganda dibandingkan yang ada pada ahli kalam dan ahli falsafah. Mereka lebih gampang goncang, lebih gampang berbolak-balik, tergantung menang atau kalah debatnya. Kalau kalah, ikut sama yang menang. Debat lagi, kalah ikut sama yang menang. Terus begini. Ada ahli filsafat. Alustin tidak. Barakallahu. Ini yang pertama. Betul-betul sabitin, rasikin ala sunnah. Tidak mutalawin. Sunni salafi bukan mutalawin. Orang yang berwarna-warni dalam beragama. Mutalawin itu adalah terjadinya inhiraf, penyimpangan. Ketika ada sebuah fitnah, atau sebuah musibah, atau sebuah peristiwa, atau sebuah kejadian, menyimpang dia, berubah. Yang tadinya ala sunnatin, di atas sunnah, goyang dia, berubah. Karena maksudnya, peristiwanya, misalkan peristiwa khawarij, jadi khawarij. Nanti muncul fitnah berikutnya, fitnah-fitnah yang lainnya, tidak lagi. Dulunya khawarij, sekarang lainnya lagi. Terus lainnya lagi. Berwarna-warni di dalam penyimpangan-penyimpangan dalam rakyat. Itu namanya talawun. Bedakan dengan orang yang tobat dari kesalahan menuju kepada kebenaran. Itu namanya rujuk ilham. Dulunya salah. Dulunya ala batil. Dulunya ala walalah. Insaf, taubat, rujuk kepada hak dengan benar. Itu bukan namanya talawun. Itu namanya ar-ruju' ilal haq. Dan itu yang diwajibkan atas masing-masing kita. Ar-ruju' ilal haq khairun minat tanadi bil-batil, kata para ulama. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik dibandingkan kekeh dalam perkara batil. Bedakan antara rujuk dengan talawun. Kalau talawun, itu dia penyimpangan, penyimpangan yang lain. Dengan hawa nafsunya, dengan kondisi yang ada, yang sebelumnya dia di atas sunnah. Dulunya ala sunnatin sunni salafi. Jadi hajuri. Lama jadi hajuri, jadi sururi. Barakallahu'alaikum. Sudah begitu saja. Maksudnya gimana? Itu kenyataannya. Kebanyakan orang-orang yang dahulu sudah syedid. Karena pemahamannya hajah uroh, begitu di masyarakat lembek. Gak laku. Akhirnya larinya kepada sururi mumayyiz. Dulunya hajuri, sekarang jadi sururi mumayyiz. Itu namanya talawun. Nanti muncul lagi jadi apa lagi. Ketemu konco lawas, jadi musofik. Kerobongannya musofik. Di lagi. Itu namanya talawun. Itu bukan salah. Yang namanya salafi tsabatun al-sunnah. Apapun kondisinya, keadaannya, waktunya, tempatnya, tetap tsabat al-sunnah. Salafi itu rujuk kepada al-haq. Ketika dia khata'a wa akhta'a, salah, dia kembali kepada al-haq dan berpegangan dengan al-haq. Namanya rujuk ilal-haq, bukan salafi. Jadi faham insyaAllah ya? Assalamualaikum. Di antara ciri-ciri talawun disebutkan dalam Atsar Khuzaifah tadi. Sebelumnya kamu katakan ma'ruf, sekarang kamu katakan mungkar. Dulu kamu katakan mungkar, sekarang kamu katakan ma'ruf dengan tanpa hujjah ilmiah. Barakallahu. Paham sama? Dulu kamu mengatakan yang namanya manhaj salaf itu mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Mendoakan kebaikan untuk para penguasa-penguasa yang zalim, yang fasik. Contoh. Kena musibah. Kena fitnah. Jadi khawarij. Mencela penguasa, merendahkan penguasa. Menghindarkan kebijakan penguasa. Mengubah kebijakan penguasa. Jadi khawarij. Itu namanya. Al-Dhalal, Al-Dhalal. Barakallahu. Sebelumnya perkara maaf. Sekarang kamu ingkari ini perkara yang mungkar. Itu namanya awal hakikatnya. Sebelumnya kamu mengingkari tindakan mencela penguasa. Sekarang kamu yang mencela penguasa. Ada talawun kesalahan yang sangat nyata. Atau sebaliknya. Barakallahu. Contohnya sangat banyak. Ini yang pertama. Jadi salafi harus tegar, harus kokoh di atas sunnah. Jangan talawun. Iya kumat talawun nabidin. Hati-hati kamu dan sikap talawun dalam perkara agama ini. Dikarenakan agama cuma satu. Yang kedua. Wa min mumayyizatihi aidha ittifaqu ahlihi al-aqidati wa 'adam ikhtilafihi ma' ikhtilaf az-zaman wal makan. Di antara keistimewaan mazhab salaf ialah orang-orang yang bermazhab salaf mereka sepakat dalam berakidah. Tidak berselisih akidah. Satu akidahnya, satu tauhidnya, satu keimanannya, satu manhajnya. Tidak pernah berselisih, tidak pernah beda. Meskipun beda masa, beda tempat tinggal. Ini merupakan bukti yang paling kuat untuk menjabarkan tentang salaf, masa salaf. Anda kalau mencermati mereka salafiyin dari mulai zamannya Rasul, zamannya para sahabat, sampai zaman sekarang ini, sampai yang Qiyamah nanti, di generasi yang berbeda, di tempat tinggal yang berbeda, negaranya beda-beda, mereka semua tersebar di seluruh dunia, tapi yang namanya salafi satu akidah, satu tauhidnya, satu keimanannya, satu manhajnya, satu tarekat ibadahnya, satu dakwah. Tidak bakal berselisih. Ketika ada yang menyelisih, dia khalaf. Bukan namanya salaf. Cek. Yang ada di dunia jauh sana. Salafiyin barat. Salafiyin timur. Sama akidahnya. Sama manhajnya. Yang di timur tengah. Yang di Indonesia. Sama. Tidak ada bedanya. Satu akidah, satu manhaj. Dibahami ya? Di zaman sekarang. Beda era. Dari zaman sahabat. Sampai hari ini. Semuanya sama. Satu akidah. Barakallahu. Rabbuhum wahid. Rabbnya satu. Nabiyuhum wahid. Nabiyuhum cuma satu. Kitabuhum wahid. Al-Quran juga cuma satu. Barakallahu. Akidah mereka sama. Manhaj mereka sama. Tauhid, iman, kalau dakwah, kalau ibadah, dapat berbeda. Barakallahu fiik. Berbeda dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Beragam sesuai dengan keadaan yang ada pada mereka. Akidahnya berbeda-beda. Di tengah-tengah mereka biasa berikhtilaf di tengah-tengah mereka dalam memahami sesuatu. Sebagian mereka membid'ahkan sebagian yang lain. Tengah sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Terjadi pada kelompok-kelompok terdahulu. Ahli filsafat, Jahmiyah, Mu'tazilah. Segala macam saling mengkafirkan. Saling membid'ahkan. Mereka saling tidak pendapat. Dan setelah akhirnya mereka isyibatkan. Para kuasih. Nah. Tapi kalau salam tidak. Para kuasih. Dan nyata. Untuk melihat langsung. Nyatanya di tempatnya itu di negara Indonesia sama mana salaf di Jambi sama dengan di Bengkulu, sama dengan di Palembang, sama dengan di Jawa, sama nggak? Sama satu. Kok ada yang beda? Dia khalafi bukan salaf. Darurat. Oleh soalnya. Nah, jadi satukanlah akidah kalian, satukan tauhid kalian. Satukan keimanan kalian, satukan manhaj kalian, para berdakwah kalian, cara ibadah kalian. Ketika ada yang menyelisih dari satu poin-poin tadi, maka dia bukan salafi, dia kholaf. Para kuasa. Nah, kenapa menyalahi kesepakatan? Yang ketiga. Innahum a'lamun nasi di ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwal. Orang-orang yang bermanhaj salaf adalah orang yang paling mengerti, paling mengilmui tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. paling mengerti tentang perbuatannya Rasul, sabda-sabda Rasul. Kenapa? Dikatakan mereka rujukannya sunnah. Tapi sufi sunnah, berpegang dengan sunnah Rasul. Pasti dikaji, dipelajari, mendetail tentang sunnah Rasul. Sehingga paling tahu tentang sabda Rasul, tindakan Rasul, ucapannya Rasul, keadaannya Rasul, paling tahu. Wa'adhamuhum tamyizat baina sahihiha wa musafimiha. Maka orang yang paling agung semangatnya memilah, membedakan hadis yang sahih dengan yang lain. Dan mereka tahu yang sebagai hujjah, yang sahih. Yang wahid bukan sebagai hujjah. Jadi ini sahih. Pakai ini wahid. Tidak ada di antara salafiyin, awal kita salafiyin yang mengatakan yang pentingkan hadis. Baif-baif juga hadis. Yang penting kan hadis. Mawdu kan yang penting hadis. Atau bukan dari salafi. Salafi itu. Ini yang ingin sahih. Pakai. Ini baik. Tinggal. Syekh Bulat mengatakan ini sahih. Pakai. Baik tinggal. Dia mengatakan setelah itu. Fahum lidhalika fahum asyadun nasi hubban lissunnah. Oleh karena inilah mereka adalah orang yang paling mencintai sunnah Rasul. Bukan dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Wa ahrasu ala tiba'iha. Yang punya semangat lebih. Punya sungguh-sungguh yang lebih. Untuk mengikuti sunnah. Wa aktharuhum mu'alatan li ahliha. Dan orang yang paling loyal kepada sunnah. Wala kepada sunnah. Dan kecintaannya disebutkan langsung dengan perilaku mereka, dengan tindakan mereka, dengan ucapan mereka, dengan ibadah mereka, dan mereka langsung. Dan mengatakan cinta Rasul, hanya kamu akan tidak diwujudkan. Di hati yang paling dalam tertanam cinta kepada sunnah, memuliakan sunnah, para wujud. Itu harus barakallahu fikum. Yang keempat. Yang menjadi pesan sekarang adalah. Pelajarilah sunnah Rasul. Seorang salafi itu mengkaji sunnah Rasul. Mendetail. Dengan itu. Dia sebagai orang yang paling mengerti tentang sunnah. Seorang salafi itu mencintai sunnah Rasul. Dengan kecintaan yang betul-betul diwujudkan dalam perbuatan dia. Bukan semata-mata ucapan. Seorang salafi itu mencintai ahli sunnah. Mencintai ahlu salaf, salafiyin yang lain. Menyertai mereka dalam suka dan duka. Dikatakan tentang perjuangan dalam berislam. Yang keempat. Keempat tak? Limanya sebelah mana? Yang keempat. Dari apa ini? Keempat dari keistimewaan atas salaf. Saya baca bukunya loh. Yang keempat adalah i'tiqaduhum anna tariqata salafi salih hiya al-aslam wal-ahlam wal-ahkam. Mereka meyakini, salafiyin itu meyakini bahwasanya tariqah salafi salih itu yang aslam, yang selamat, wa-ahlam, yang berilmu, wal-ahkam, yang paling hikmah, yang paling bijak. La kama yadda'ihi ahlul kalam. Bukan seperti pengakuannya ahli kalam yang menyatakan anna tariqata salaf aslan wa tariqata salaf ahlan wa ahkam. Mereka mengatakan tariqah salaf selamat. Tapi tariqah salaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Nah, itu pernyataannya ahli kalam. Pernyataannya orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Yang benar, tariqah salaf lebih selamat. Dikarenakan menggunakan wahyu, ayat, hadis. Lebih a'lam, ya jelas. Yang namanya sumber ilmu, wahyu. Lebih ahkam, lebih hikmah, jelas. Dikarenakan standarnya, wahyu. Wahyu, itu jelas hikmahnya. Jelas bijaknya. Tariqah salaf, tidak ada ilmunya sama sekali. Kosong-kosongnya ilmunya. Tidak menyelamatkan. Kebanyakan mereka terpelanting. dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Enggak ada hikmahnya sama sekali. Jika dengan menggunakan akal semata. Yakini itu. Salafiyin atau sunnah harus meyakini. Maka salaf itu yang selamat. Selamat menyelamatkan. Ilmiah berilmu dan bijak. Ingat karena semuanya itu menggunakan wahyu. Sandarannya wahyu. Al-Kitab Sunnah Barakallahu Fikum. Yang kelima. Wa min mumayyizatihim hirsuhum ala nasr aqidati sahihati wa dinil qawim wa ta'limin nasi wa nushihim wa arti al-mukhalifin wal mubtadi'in. Di antara keistimewaan mereka salaf dan salafiyin, mereka punya ambisi, kesungguh-sungguhan menyebarkan akidah yang sah, ya, semangat menyebarkan agama yang lurus tengah-tengah, ya, semangat untuk mengajari ilmu kepada masyarakat, semangat menasihati umat, menerangkan yang pasti. Dan yang kedua, punya semangat untuk membantah orang-orang yang menyimpang, yang menyelisih ahli bid'ah. Dua, menebarkan yang hak, merajam yang batil, menjelaskan sunnah, membongkar yang namanya kebid'ahan, bid'ah. Semuanya ilmiah. Ya, hadis keterangan para sahabat. Itu selagi mereka itu semangatnya ini. Kesungguh-sungguhannya ini. Kesibukannya ini. Betul-betul mencurahkan waktunya, mencurahkan pikirannya, mencurahkan tenaganya untuk menebarkan agama yang benar. Akidah yang sahih, manhaj yang benar. Ilmu yang disampaikan. Sibuk dengan tarbiyah. Mentarbiyah anak-anak muslimin. Mentarbiyah pemuda-pemudi muslimin. Tarbiyah umat Islam dengan tarbiyah yang benar. Sibuk dengan dakwah ila Allah, nasrul ilm. Berdakwah menyebarkan ilmu, mengajari ilmu kepada umat, menyebarkan ayat, hadis, keterangan para ulama. Hadir. Sibuknya dengan ini. Itu salafiyin. Bukan sibuk dengan hal-hal yang lain yang tidak gunanya. Gila, wakola, dikatakan begini, mengatakan begitu, isunya ini, isunya itu, ada kabar ini, ada kabar itu, ada yang terbaru, ada yang paling terbaru, ada yang paling great. Bukan itu yang namanya salafi. Sibuknya dengan tarbiyah dan jauh. Ilmu ta'lim. Alhamdulillah. Bab-bab yang terkait dengan itu, ada bidangnya masing-masing. Serahkan kepada ahlinya. Barakallahu. Terkait dengan membantah, mereka membantah yang jelas, jelas menyimpang. Mubtadi'in ahlul hawa wal bid'ah mukhalifin. Jelas, jelas penyimpangannya. Jelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, pemahaman mereka yang menyimpang. Dengan ilmiah, dengan hujjah. Yang jelas, para mukhalifin. Mereka membantah pemahaman ilmu kalam, ahli filsafat, pemahaman jahmiyah, mu'tazilah, syariah, maturidiyah, mana kaum sufiyah, mana ikhwanul muslimin, mana qutbiyah yang memuja pemahaman syekh kutub, mana Hizbut Tahrir, mana Umayyah, mutasyaddidah, yang gamblang-gamblang yang jelas-jelas dalam rangka untuk nahi mungkar, ingkar mungkar, juga dengan ilmiah. Barakallahu. Yang masih belum jelas kasih urusi sampaikan yang wadhih, sebagai ilmu dan bantah yang menyimpang dari ilmu dengan penyimpangan yang nyata. Barakallahu. Ada sedari kesibukannya betul-betul bermanfaat dan berfaedah. Barakallahu. Yang keenam, al-wasatiyah bainal khilaf, sikap tengah di atas al-haq di antara kelompok-kelompoknya. Ini ciri khasnya mereka sedari wasatiyah, selalu sikap tengah al-sunnah di antara dua kelompok yang menyimpang. Yang ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Yang ini hulu. Yang ini hulu. Yang ini taksir. Ini ifrat, ini tasrif. Mereka tengah-tengahnya. dikatakan hasanatun baina sayyi'atain. Sebuah kebaikan itu diapit dua kejelekan. Wasatun baina ghuluwin wa taqsir. Sikap tengah antara sikap yang melampaui batas dan yang kurang dari batasannya. Hadza huwa. Itu wasatiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Ini berlaku untuk muslimin. Umat Islam di tengah-tengah agama-agama yang lain. Muslimin itu pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Bimbingan Yahudi ekstrim. Nasara lembek. Islam tengah-tengah. Mengumpulkan antara ketegasan di waktu yang tepat. Kelembutan di masa yang tepat. Dalam banyak hal. Begitu pula yang namanya Ahlu Sunnah. Salafiyun. Sikapnya tengah. Di antara kelompok-kelompok ada yang menyimpang. Wasatiyah bainal firaq. Dalam semua bimbingan din. Terutama dalam perkara akidah. Dalam perkara usul sunnah. Mereka tengah-tengah di antara dua kelompok yang menyimpang. Barakallahu fikum. Dalam menyikapi para sahabat. Ahlul bait contohnya. Tengah-tengah. Antara Syiah Rafidhah dengan Nawasib. Syiah Rafidhah terlalu hulu melampaui batas dalam menyanjung Ahlul Bait. Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Menuhankan Husain bin Ali. Mereka berharap dari mereka. Meyakini pada mereka tokoh-tokoh Ahlul Bait yang harus sunai dengan ikhtiqat yang batil yang mengerikan. Hulu. Nawasib sebaliknya mengkafirkan Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait. Ada Nawasib dari kaum Khawarij. Ahlus Sunnah pertengahan. Ahlus Sunnah mencintai keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Ahlul Bait dengan dua persyaratan. Yang pertama adalah Muslim. Kafir kafir, wala karamah. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Dahulu juga banyak yang kata, aku jahat, aku fakir. Dan mereka cintai. Harus muslim. Yang kedua, mereka di atas sunnah kakek mereka. Nabi kita Muhammad SAW. Ala sunnah di jadihim Nabi kita Muhammad SAW. Mereka di atas sunnah kakek mereka. Nabi kita Muhammad SAW. Mereka di atas sunnah, kita muliakan melebihi kebiasaan orang. Dimuliakan lebih dikarenakan kerabatnya Rasulullah SAW, dikarenakan nasabnya Rasulullah SAW. Muslim ala sunnah. Tapi ketika mereka non muslim wala karamah, sama dengan kufar yang lain. Ketika mereka menyimpang ala bid'atin wa dhalalah, di atas penyimpangan-penyimpangan dari sunnah, maka disikapi sama dengan ahli bid'ah yang lain. Yang dimuliakan yang muslim ala sunnah. Tidak melampaui batas dan tidak kaku membenci secara mutlak. La Syiah Rafidhah wala Nawasib Khawarij. Begitu ya ikhwan. Terkait dengan masalah takfir. Contoh yang kedua. Al-Sunnah wal Jamaah pertengahan. Tidak sebagaimana Murji'ah. Anti takfir. Bahkan tidak pernah mengkafirkan orang. Dikarenakan mereka meyakini. La yadurru ma'al imani dzambun. Kalau orang sudah beriman. Dosa apapun tidak ada efeknya. Mengerikan ya. Sudah muslim. Apapun yang kamu kerjakan. Tindakan dosa apapun. Tidak ngefek dengan iman kamu. Iman kamu lebih sempurna. Sehingga anti takfir. Tidak ada yang kafir. Ada Murji'ah. Lembek. Wah. Tidak pula kamu Khawarij. Jamaah takfir yang mengkafirkan dengan serampangan. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Awalnya. Semua pelaku dosa besar kafir. Lanjut mengkafirkan penguasa-penguasa yang zalim. Lanjut. Mengkafirkan penguasa yang berhukum dengan hukum Islam. lanjut mengkafirkan kaum muslimin yang bukan golongannya. Ekstrim dalam takfiri, dalam mengkafirkan orang dengan tambah hujjah. Salafiyin al-sunnah pertengahan. Mereka tidak mengkafirkan siapapun kecuali yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Atau yang dikafirkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnah yang sahih. Dibaham ya? Mereka tidak mengkafirkan siapapun kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Ada menerangkan, ada yang menerangkan. Ketika ada orang yang jatuh dalam kekufuran, diproses oleh para ulama, diproses cukup panjang sampai pada tingkat memang orang ini telah terpenuhi ketentuan kafir, maka dikafirkan oleh para ulama dengan ilminya dan serampangan. Sikap pertengahan ala sunnah di antara kelompok-kelompok sebagai faedah. Semua pemahaman-pemahaman yang melembekkan sama itu benang merahnya Murji'ah. Mumayyi'ah dengan berbagai macam fikrahnya itu ujung atasnya adalah Murji'ah. Yang ekstrimnya liberalisme. Liberalisme. Yang mutasyadjidah, yang ekstrim-ekstrim yang sangar-sangar itu ujungnya adalah kaum Khawarij. Arab wajib. Itu kalau disampaikan cukup panjang sejarah ini semuanya kemunculan dari mulai Murji'ah muncul hal-hal yang melembekkan manusia. Itu Murji'ah pangkalnya. Yang ini Khawarij. Di zaman sekarang ini kelompok yang mengumpulkan ada Murji'ahnya, ada Khawarijnya, ada Mumayyi'ahnya, ada Mutasyaddidahnya itu Ikhwanul Muslimin. Itu Ikhwanul Muslimin. Dari sinilah pertebaran di bawahnya kelompok-kelompok pecahan-pecahan kaum muslimin, ada yang mumayyi'ah, ada yang mutasyaddidah, ada yang lembek, ada yang terlalu kaku. Al-sunnah tengah-tengah dia. Al-haq. La mumayyi'ah wa la mutasyaddidah. Dirumahnya wasatiyah, barakallahu'alaikum, wasatiyah dalam berislam, dalam semua aspek kehidupan muslimin, pertengahan antara Al-Yahud dan Nasara, Al-Sunnah pertengahan, dia adalah kelompok-kelompok lain yang menyimpang baru. Wasatiyah. Itu dibahas cukup panjang oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam bukunya Al-Qibla Wasatiyah. Dibahas contoh-contoh yang cukup banyak. Barakallahu fikum. Maka kalian, wahai salafi, wahai salafiyun, harus punya sikap wasatiyah. Jangan lembek terus. Jangan terlalu kaku, kasar terus. Ada waktunya. Lembut pada waktunya. Pada orang tertentu. Dan keras pada waktunya. Pada orang tertentu. Semuanya dengan diingat. Alkitab, pesunah, barakallahu. Tidak lembek kayak Murji'ah. Tidak terlalu brutal, sangar kayak Khawarij. Dan sekarang tidak lembek kayak Umayyi'ah. Tidak terlalu sangar kayak Mutasyaddid. Tengah-tengah. Rifqun fi mawdhihi wa syiddatun fi mawdhiha. Lemah lembut di waktunya, tempatnya, dan kaidah-kaidahnya. Sikap tegas pada waktunya dan pada kaidah-kaidahnya. Barakallahu. Ini berlaku di semua bidang dunia wa din. Wasatiyah. Ciri khasnya salafiyin al-sunnah. Barakallahu. Dibaham insyaAllah. Ini mumayyizatnya mereka yang disebutkan oleh mu'allif. Barakallahu fikum. Kalau mau tambah lagi banyak. Banyak banget. Syekh Zaid. Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kitab khusus. Risalah. Judulnya Qutufun min nu'uti salaf. Wa mumayyizati manhajihim. Di abwab ilmi wal amal. Qutuf itu selayang pandang. Jadi namanya petikan-petikan dari sifatnya para salaf dan mu'ayyizat mereka, keistimewaan mereka, dan manhaj mereka dalam bab ilmu dan amal. Dibawakan puluhan mu'ayyizat. Sangat banyak sekali para wasikum yang intinya kembali kepada Alkitab Sunnah Mustafa Ummah para wasikum. Silakan merujuk ke sana risalah khusus yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Ada kalanya hal-hal yang harus ada pada mereka. Ada kalanya hal-hal yang tidak boleh ada pada mereka. Itu menjadi mumayyizatu. Contoh yang tidak boleh ada. Yang namanya seorang salafi. Seorang sunni salafi tidak akan masuk pada al-ahzab as-siyasiyah. Parpol. Tidak. Jika tidak boleh ada pada mana salaf hizbul siyasi atau al-firqobol. Seorang sunni salafi tidak akan berkolaborasi, tidak akan bergabung dengan al-firqobol. Kelompok-kelompok yang jelas menyimpang. Salafi bukan Syiah, salafi bukan Khawarij, salafi bukan Murji'ah, bukan Qadariyah, bukan Jabriyah, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan Sufiyah, bukan Ikhwanul Muslimin, bukan Hizbut Tahrir, bukan Jamaah Tabligh, bukan yang lainnya. Jadi kelompok-kelompok yang jelas menyimpang. Itu wabah. Ada yang harus ada pada mereka, ada yang harus mereka tinggal. Dengan salafiyin, dengan masalahnya terbedakan dengan prinsip yang jelas. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf, barakallahu fikum. Itu semuanya akan bisa membuat kita lebih benar dalam bermasalah, dan salah langkah, sekaligus untuk mengetahui mana salafi, mana khalafi. Barakallahu fikum. Ngaku-ngaku salafi. Parpol itu bukan salafi. Salafi ormas itu bukan salafi. Salafi gandengan sama Hizbut Tahrir itu bukan salafi. Salafi gandengan dengan Jamaah Tabligh itu bukan salafi. Salafi gandengan sama tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin itu bukan salafi. Ada konsekuensi yang jelas terkait dengan permasalahan. Bukan seorang dai salafi dengan senyum, dengan nyaman, ya dia berfotoria, berselfie, dia dengan nyonya. Sampingnya ada tokoh besar Jamaah Tabligh dengan nyonyanya. Ini dai salafi dengan nyonya, sebelahnya tablighi dengan nyonyanya. Terus dikasih caption. Itu bahasanya caption gitu. Apa? Caption. Caption. Tidak lah, caption kan gitu. Dikasih caption. Indahnya ukhuwah, indahnya persatuan. Itu namanya ikhwaniyah. Yang merangkul semua orang-orang menyimpang jadi satu itu namanya ikhwaniyah, bukan salafiyah. Salafiyah terbedakan. La hadza wa la hadza. Jadi mereka dengan sendiri, berdiri sendiri dengan mazhab salaf. Dengan mazhab salaf barakallahu fikum. La hadza wa la hadza. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Ini masih panjang lah ya Pak. Ini terkait dengan manhajnya Ahlul Bid'ah. Tidak perlu. Tidak usah ya. Kan dibahas tadi sudah. Ini masalah lawannya. Kan gitu. Ini masalah lawannya. Kalafi. Panjang di akhir pembahasan masalah ini. Mungkin yang mau saya sampaikan di sini adalah ciri-ciri Ahlul Bid'ahnya. Disebutkan di halaman 101. Paling bawah. Dibawakan mu'alif tentang ciri-ciri Ahlul Zayhi wa Balal. Orang-orang yang menyimpang. Maunya beliau menjelaskan tarekat salaf. Terus menerangkan bagaimana manhajnya Ahlul Bid'ah. Terlalu banyak. Tidak, kita bawakan hasil di sini terkait dengan ciri-ciri Ahlus Zayd. Kata beliau, fa'ahammu alamati Ahlus Zayd. Di antara ciri-ciri orang yang menyimpang yang paling penting, yang paling kelihatan. Yang pertama adalah al-furqah. membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Membuat perpecahan dikarenakan bid'ah yang ada pada mereka. Pemahaman menyimpang yang ada pada mereka. Pergerakan-pergerakan menyimpang yang mereka lakukan. Sehingga muncul perpecahan di tengah-tengah umat terkotak-kotak. Allahul Musta'an. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, engkau wahai Nabi bukan termasuk golongan mereka sedikit. Farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Di dalam tafsirnya Tabari, Mujahid, Qurtubi dan juga yang lain. Mereka ini adalah Ahlul Bilal, Wal-Nihal, Wal-Ahwa, Wal-Fi'ah. Yang memecah belah agama mereka adalah non-Muslim. Dengan ragam agamanya. Dengan ragam kekufurannya. Namanya Ahlul Mil-Nihal. Dan yang kedua, yang farraqu dinahum yang memecah belah agama mereka, Ahlul Ahwa, Wal-Fi'ah. Itu keterangannya Pak Ahun. Disebutkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan as-sunnatu, ini punya al-Qomah, as-sunnatu makrunatun bil jama'ah. Fayuqal ahlus sunnati wal jama'ah. Sunnah Rasul, sunnah pasti bergandengan dengan jama'ah, persatuan. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jama'ah. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah. Sebagaimana namanya bid'ah pasti bergandengan dengan perpecahan. Ada bid'ah perpecahan. Fayuqal ahlul bid'ah wal furqah. Mereka adalah ahlul bid'ah wal furqah. Mubtadi'ah dan membuat perpecahan. Terkotak-kotak. Ada muslim khariji, ada muslim syi'i, ada muslim murji, ada muslim qadari. Ada muslim jabri, ada muslim mas'ari, ada muslim maduridi, ada muslim ikhwani, ada muslim tablighi. Terkotak-kotak. Dan itu semua dengan bid'ah yang ada pada mereka. Dengan pemahaman menyimpang yang ada pada mereka. Mereka itulah biang kerok perpecahan umat. Sunnah menyatukan. Tidak mungkin memecah belah. Sunnah Rasul menyatukan. Semua dengan bimbingan sunnah. Al-bid'ah, semua bentuk kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan, itu mufarriqah yang membuat perpecahan dengan nas ayat ini. Juga dari hadis iftirakin ummah. Hadis perpecahan umat. Umat terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya fitnah. Dikatakan sebagai al-firaq abdallah. Kelompok-kelompok yang menyesatkan. Yang membuat perpecahan tengah-tengah. Satu yang menyatukan. Al-Qur'an Najib. Mana alaihi wa sahabi. Barakulahikum. Ini penampilan Al-Zakumullah menjadi sebuah ciri orang-orang yang menyimpang. Ketika ada pihak-pihak yang memang terang-terangan ingin memecah belah kaum muslimin. Apalagi memecah belah salafiyyin. Maka ada ciri-ciri mubtadi' pada dia. Itu enggak semata-mata kelompok zaman dahulu. Atau zaman sekarang ini. Seseorang yang dulunya ala sunnatin. Di atas sunnah. Taghayyara. Berubah. Wanharafa. Menyimpan. Dia bisa dinilai. Dihukumi oleh para ulama. Diponis. Munhar. Menyimpan. Di antara ciri-cirinya. At-tafriq. Membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin dengan pemahamannya, dengan pergerakan dia, dengan cara dakwahnya. Apalagi dia memecah belah di kalangan salafiyyin. Namanya tertafriq. Barakallahu fikum. Musafiqah. Yang terakhir yang ajakan musafiqah. Tahu musafiqah? Tahu musafiqah ya? Yang mengatakan para ulama sunnah sofo orang bodoh lebih jahat daripada bid'ah. Pada musafiqah. Baru kemarin. Dan telah selesai pembahasannya. Musyafiqah ini dinilai oleh para ulama telah menyimpang. Tabayyara wa anharaf. Sudah berubah pokoknya itu. Dan telah menyimpang. Di antara asbabnya tafriq. Memecah belah salafiyin ahlu sunnah. Apa yang akan lakukan? Menikam, mencaci maki, mencelah para ulama sunnah, masyaikh sunnah. Masyaikh sunnah, orang-orangnya masyaikh kibar. Para dakwah, para doktor-doktor, orang-orang punya ilmu, punya nasyat da'awi, semangat dakwah. Dikatakan suhbu, suhbu, suhbu. Dikatakan sahur bin ahli bidah. Membuat perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah jemaah salafiyin dengan tindakan mereka. Menikam ahli sunnah ciri-cirinya ahli bidah. Min alamati ahli bidah ahli wabiyah. Karena ciri-cirinya ahli bidah menikam ahli sunnah. Ini berarti kacauan di mana-mana. Perpecahan di mana-mana. Menjuluki du'atu sunnah, ulama sunnah, suhu, suhu, suhu. Sehingga pelaku jadi katakan musyafiqah. Ini diantara yang membuat mereka terpelantik. Mencela arba'an fi ru'us salafi. Mereka mencela, menikam tokoh-tokoh salafi dunia. Syekh Rabi' sebagai sasarannya. Syekh Ubad al-Jabiri sebagai sasarannya. Syekh Al-Bukhari sebagai sasarannya. Sama Syekh Sunnah, murid-murid mereka sebagai sasarannya. Merembet ke manca negara. Du'atul sunnah dari semua negara dikatakan suhu, suhu, suhu. Digoblok-goblokan para du'atul sunnah. Sampai perpecahan. Menikam tokoh-tokoh sunnah, membuat perpecahan di tengah-tengah muslimin, bahkan pada para kofi. Dan yang lain-lainnya. Terbongkar penyimpangan demi penyimpangan pemahaman-pemahaman yang ada pada pokok-pokok. Jadi, di antara ciri-ciri Ahlu Zaykh adalah al-furqatu wa tafriq. Salafi, du'atul salafiyin, masyaikhus sunnah, masyaikhus salafiyin, akan selalu bersama dengan Ahlu Sunnah dalam suka dan duka. Akan berupaya untuk menyatukan Ahlu Sunnah dalam ijin. Menyatukan muslimin Ahlu Sunnah. Tidak akan pernah ada seorang dai salafi yang mengatakan mufasola, mufasola. Waktunya berpisah, waktunya berpisah. Ya ini dengan para ulama sunnah. Ya ini dengan salafi. Itu bukan dai salafi. Itu terucap itu di sebagian tokoh-tokoh penyimpangan sebelum ini. Fasalah mufasalah. Jadi dari Yaman yang menyuarakan demikian. Apa namanya? Ini diucapkan langsung oleh Abdul Hasan Al-Ma'ridi. Yang ada di Ma'rib. Jujurkannya orang sebelah kalau ke Yaman. Markisnya orang ini. Dulu mufasalah, mufasalah. Waktunya berpisah, berpisah, berpisah, menyendiri, menyendiri. Berbeda dengan masyaikh sunnah. Berbeda dengan salafi. Itu setelah wafatnya Syekh Mubin bin Hajar rahimahullah. Terlontar kata-kata Zahba Zahmanul Khaw. Telah usai, telah pergi masa-masa ketakutan. Jadi jangan takut sama Syekh Mubin. Setelah wafat, tidak mati orangnya. Sekarang jangan takut lagi. Takbirkan moncongnya. Moncong pemahaman kita. Tidak lama menyimpang dia. Dibantah oleh para masyayikh sunnah. Dijelaskan panjang lebar penyimpangan dia oleh masyayikh sunnah. Minhum wa ala rasihim asyir Rabi bin Hadi al-Madkhali al-Rahman. Saya masih di sana waktu itu. Belum pulang masih di sana. Sudah fonis turun ala rasul ikhwani syirir. Penyimpangannya banyak, membela saya kutuk dan segala macam. Tapi general poinnya adalah ini. Tafriq memisahkan, memberikan perpecahan. Dan dia lepas dari salafiyin. Gitu ya. Du'atul sunnah dan salafiyin selalu bersama dengan salafiyin dan sunnah. supaya supporternya untuk menyatukan mereka, bukan memecah belah para pelatih. Yang kedua, ittiba'ul mutasyabih. Di antara ciri-ciri al-zaid ialah mengikuti yang mutasyabih, yang belum jelas. Mutasyabihat, ayat yang mutasyabihat, hadis yang mutasyabih, hal-hal yang masih syubhat, yang belum jelas. Jika dikatakan ahlus syubhat. Ya, orang yang menyimpang, ahlus bid'ah, yang sedikit ahlus syubhat, menebarkan hal-hal yang samar. Berpegangan dengan hal-hal yang samar yang mutasyadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati yurtiqa'a." Ali Imran. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada zaid penyimpangan, maka mereka mengikuti yang mutasyadi, yang masih belum jelas daripada ayat Al-Qur'an. Mencari fitnah dan mencari takwil-takwil yang salah, yang benar. Ayat yang jelas gamblang tidak dipakai. Ayat masih bisa ditarik ulur, masih dibawa ke sana kemari, tidak dipakai sama mereka. Mereka sudah jihad. Kita dikata sebagai ahlu syubhat, orang yang suka menebarkan syubhat. Ini berlaku sampai hari ini. Ciri khas mereka demikian. Dan selalu yang dipakai adalah ayat Al-Quran. Kenapa? Dalam pandangan mereka, Al-Quran adalah multitafsir. Semuanya bisa menafsirkan. Maka kata para ulama, rudduhum bisunan. Bantah mereka dengan sunnah Rasulullah. Karena prinsip salaf, Al-Quran dimaknakan, dijabarkan, ditafsirkan dengan sunnah. Tidak ada Al-Quran. Itu mereka. Wadah jauh pokoknya. Nah, semuanya menggunakan ayat yang mereka maknakan sendiri, artikan sendiri. Untuk mencocokkan penyimpangan-penyimpangan dinahnya mereka. Alhamdulillah. Dan itu saya pada kunci. Saya pada tingkat yang menggelikan, memalukan menjadi. Dibayangkan. Alhamdulillah. Membuat sebuah partai dengan logo-logo tertentu. Pakai ayat. Menggunakan ayat. Na'udzubillah. Ada mutasyabih. Tiba oleh mutasyabih. Ini di lapangan real. Dan yang mengetahuinya siapa? Para ulama usul. Mereka akan membongkar syubhat masing-masing kelompok yang menyimpang. Membongkar syubhat masing-masing tokoh-tokoh bid'ah. Pemikiran-pemikiran bid'ah. Itu salafiyin yang membantahnya, ulama sunnah yang membantahnya, dan yang menempatkan syubhat adalah Abu Zaid, orang-orang yang menyimpang. Banyak ya Pak, masing-masing punya syubhat. Qadariyah punya syubhat, Jabriyah punya syubhat, Mu'tazilah punya syubhat, Asy'ariyah punya syubhat, Maturidiyah punya syubhat, bahkan Ahli Filsafat punya syubhat, Khawarij punya syubhat, Syiah punya syubhat, apalagi Ikhwanul Muslimin, apalagi Hizbut Tahrir, apalagi Jamaah Tahrir, apalagi yang banyak mantannya. Tahu misalnya ya. 354. Dan segala macam. Masing-masing punya syubhat. Surui punya syubhat. Hadadi punya syubhat. Musa'liqah punya syubhat. Semuanya punya syubhat. Dan itu jelas mereka. Dan yang membongkar itu semuanya adalah du'adu sunnah dan ulama sunnah. Salafiyun tidak mengikuti syubhat. Salafiyun mengikuti al-muhkamah yang jelas, yang gamblang-gamblang. Ayatnya, hadisnya, tafsirnya, syarah hadisnya, penjabarannya, pemahamannya, akidahnya jelas. Prinsip imannya jelas. Cara dakwahnya jelas. Cara ibadahnya semuanya jelas. Dan menggunakan yang namanya mutasyadi. Allahu musta'an. Setelah dulu lanjut apa? Adhan lanjut? Wah, lebih banyak lagi sekarang ini ya. Ya, Her. Ciri-ciri berikutnya akan kita kasih setelah isya. Sekarang isya, lanjut lagi. Ini kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim.